Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون الكرام أعزنا الله وإياكم جميعا الحمد لله puji syukur kita senantiasa peruntukkan kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat serta nikmatnya kepada kita sehingga pada kesempatan subuh kali ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat waktu luang sehingga dengannya kita dipertemukan di tempat ini untuk melanjutkan kajian kita, melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Al-Qawlul Mufid ala kitab Al-Tawheed di Syekh Ibn Salih Al-Uthaymeen rahmahullah ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bagian yang ketiga min anwa'it tauhid yaitu tauhid al-asma'i as-sifat. Karena kita ketahui apa itu tauhid al-asma' as-sifat dan di antara contohnya yang disebutkan di dalam Al-Quran yang merupakan tauhid al-asma' as-sifat ini. Maka Pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan pembahasan tersebut, pembahasan yang berkaitan tentang tauhidul asma' wa sifat ini dengan perkataan al-muallif rahimahullahu ta'ala yang beliau mengatakan kaifa bitamthilil kamil bin naqisi. Man yurid al-qira'ah? Naam, iqra' ya Adil. وإن كان المقتلون معتلون أظلم جرمن أظلم جرمن جرمن لكن الكل لكن الكل لم يقدر الله حق قدره لم يقدر الله حق قدره أين قدر الله لم يقدر الله لم يقدر الله حق قدره لم يقدر الله حق قدره طيب أصلك بارك الله فيك ونحن نسيه الشيخ محمد بن صالح الديمين من الأكام فكيف بتمثيل الكامل بالناقص فكأيم المرقة شهيد perkataan beliau ini sebagai bentuk syarah dari perkataan asy'ir yang sebelumnya yang ia mengatakan alam tara anna sayfa yanqus qatrahu, tidakkah engkau melihat bahwasanya pedang itu nilainya berkurang, idza qila apabila dikatakan inna sayfa amma min al-akha, bahwasannya pedang itu lebih tajam dibandingkan dengan tongkat. Dan di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan kepada kita masih berkaitan tentang syair di atas yang menceritakan tentang keadaan pedang apabila dibandingkan dengan tongkat, maka pedang tersebut nilainya akan berkurang. Maka pedang tersebut nilainya akan berkurang. Karena pembandingnya yang tidak sama. Karena pembandingnya yang tidak setara. Karena pembandingnya tidak sebagaimana yang ada pada pedang. Ketika kita bandingkan ia dengan tongkat, tidak ada sama sekali kemiripan yang terkait tentang pedang itu. Nah, kita tahu tongkat itu tidak sama dengan pedang. Dan pasti ketika kita berbicara tentang kedua benda ini, yang lebih berharga, yang lebih bernilai adalah yang mana? Pasti pedang. Oleh karenanya apabila disandingkan, dibandingkan antara pedang dengan tongkat, dan meskipun dikatakan bahwasannya pedang tersebut lebih tajam daripada tongkat, maka perbandingan ini akan menimbulkan suatu pengurangan harga bagi pedang, pengurangan nilai bagi pedang tersebut. Oleh karenanya beliau mengatakan kaifa bitamthilil kamil bin naqis, terhadap benda saja antara pedang dengan tongkat ketika dibandingkan, assalamualaikum. maka sisimu berkurang nilainya. Lantas bagaimana lagi jika lo ditampilkan antara zat yang kamil dengan yang nafis, dengan yang kurang berupa manusia? Lantas bagaimana lagi kalau ada orang mengatakan Allah itu sama seperti manusia, atau mengatakan kayanya Allah sama seperti kayanya manusia? Maka tentunya ini adalah merupakan a'adhamu ma yakunu jinayatan fi haqqillah. Hal tersebut merupakan a'adham, perkara yang paling besar berupa jinayah, kezaliman, berupa kriminalisasi terhadap hak Allah Azza wa Jalla. Jika misalnya antum mengatakan pedang lebih tajam daripada tongkat ini saja akan mengurangi nilai yang terkandung di dalam pedang, lantas bagaimana jika lo dibandingkan antara zat yang kamil, yakni Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna, dengan manusia yang kurang? Kata-kata beliau ini merupakan kezaliman yang paling besar. Tashbih, mentashbih Allah Azza wa Jalla, mentamtil Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya yang sama kurang ini, maka ini merupakan apa? Kezaliman yang paling besar. Karena berkaitan tentang apa? Berkaitan tentang haknya Allah Azza wa Jalla. Dan beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, wa in kana ma'tu, di situ tertulis apa? Ma'tu atau al-mu'atilu? Mu'atilu namun ma'tu? Mu'atilu juga. Tata-tata tertulis mu'atilu? Wa in kana al-mu'atiluna a'zamu jurman, lakin al-kulla lam yuqaddirillah haqqa qadrih. Baik. Wa in kana al-mu'atilu, nah di sini tertulis ma'tu. Di sini tertulis apa? Ma'tu. Dan yang sahih ini, kalau kita perhatikan dari syair di atas adalah ma'tu. Nah, ma'tu. Nah, ma'tu. Ma'tu. Ini yang sahih. Wa in kana al-ma'tu, dan meskipun yang diafafkan tersebut a'zamu jurman, a'zamu jurman, berupa apa? Kezaliman yang paling besar, kriminalisasi yang paling besar, dikarenakan ini berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jalla. Lakin lal kulla lam yuqaddirillah haqqa qadrih, namun seluruhnya tersebut tidaklah apa? Belumlah memberikan hak Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar haknya. Apa maksud perkataan dia ini? Ketika ada orang yang mentamthil, mentashbih sifat Allah Azza wa Jalla, yang dia misal mengatakan Allah Azza wa Jalla melihatnya sama dengan melihatnya manusia, maka kalimat ini adalah apa? Tashbih tamthil. Dan tashbih atau tamthil ini adalah merupakan jinayah, merupakan kezaliman, merupakan kezaliman terhadap haknya Allah Azza wa Jalla. Karena tidak layak seorang hamba ditampilkan dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak layak Allah Azza wa Jalla ditampilkan, ditasyibihkan dengan hamba-hamba. Kata Ifan Fidina Azza wa Jalla, beliau rahimahullah ta'ala kemudian mengatakan, fal wajibu, maka yang wajib bagi seorang mukmin, seorang yang mengatakan kami berada di atas manhaj ahlu sunnah wal jamaah adalah apa? An-nu'mina bima wasafallah wasamma bihi nafsahu fi kitabih. Baik, paling khali. Baik, ini kita kata. Fal wajib an nu'mina bima wasafa Allah wa samma wa samma bihi nafsahu fi kitabihi wa 'ala lisan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi tahrif wala ta'til wala tahrif wala tamthil. Hakaza qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa ghairi min ahli al-'ilm. Wa ghairu min ahli al-'ilm. Asbuk barakallahu. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Taimiyah mengatakan falwajibu. Apa ini wajib? Jika kita berbicara yang wajib, apa itu wajib telah antum ketahui. Maka beliau mengatakan al-wajib, maka yang wajib bagi seorang mukmin ahli sunnah, yaitu an-nu'mina bima wasafa Allah wa sama bi nafsahu fi kitabih. Kita mengimani semua yang Allah Azza wa Jalla sifatkan dan berikan penamaan pada dirinya yang tercantum di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran. Wa ala lisan Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita mengimani apa saja yang Allah Azza wa Jalla sifatkan dan namakan dirinya yang tercantum di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib seorang mukmin mengimani hal tersebut. Allah Azza wa Jalla menyatakan misalnya Salih. Kita imani. Kenapa harus kita imani? Karena kita jumpai Salih, kita jumpai Salih tercantum di dalam Al-Quran. Dan juga wajib bagi para ahli sunnah untuk mengimani apa saja yang Allah Azza wa Jalla sifatkan atas dirinya dan namakan dirinya sebagaimana yang bersumber di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dua sumber ini disebutkan, di situ ada asma wa sifat yang Allah Azza wa Jalla sifatkan dan namakan dirinya dengannya, maka wajib bagi ahli sunnah untuk mengimaninya. Kemudian beliau menambahkan dengan mengatakan mengimani dalam artian min ghairi tahrif, tanpa mentahrif. Kemudian beliau juga mengatakan wala ta'til, tanpa ta'til. Wala takyif, tanpa ditakyif, tanpa diperumpamakan. Walatamtil, dan tanpa ditamtil. Ini keidahnya. Keidah ahli sunnah wal jamaah di dalam masalah al-asma wa sifat adalah apa? Iman. Mengimani apa yang Allah Azza wa Jalla sifatkan bagi dirinya, dan mengimani apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan penamaan bagi dirinya, baik yang tercantum di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa ditahrif, tanpa ditakdir, tanpa ditasyif, dan tanpa ditamtsil. Ini ada berapa di situ? Min ghairi tahrif wala takdir wala tasyif wala tamtsil. Ini syarat-syarat. Ada empat syarat di situ yang wajib bagi ahli sunnah untuk menetapkan apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan berupa nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena sebagian orang, sebagian kelompok ada yang mengatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla sami, Allah Azza wa Jalla qadir bila qudrah, yang menetapkan asma'nya Allah Azza wa Jalla namun tidak menetapkan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya ini adalah batil. Karena ahli sunnah wal jamaah yang mengimani an-nu'mina bima wasafa Allah, ini kaidah. Antum garis bawahnya, antum fokuskan pada kaidah tersebut. Ketika sudah terfokus kita dengan kaidah ini, apapun syubhat-syubhat yang ada, akan ada yang membentengi syubhat tersebut untuk masuk. Karena kaidah seorang ahli sunnah adalah an-nu'minu bima wasafa Allah. Mengimani apa saja yang Allah sudah sifatkan bagi diri. Wasamma bihi nafsahu, dan mengimani apa saja yang Allah Azza wa Jalla berikan penamaan bagi diri. Fi kitabihi, yang tercantum di dalam kitabnya yakni Al-Quran. Wa ala lisani rasulihi, dan juga yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW dalam hadisnya. Min bayri tahrif tanpa tahrif, wa la ta'til tanpa ta'til, wa la takyif tanpa takyif, dan juga tanpa tamtsil. Kita bahas satu persatu empat yang disebutkan oleh beliau, tahrif, ta'til, dan takyif, kemudian tamtsil ini. Beliau kemudian menambahkan, Ibnu Taimiyah mengatakan, hakadha qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa khairuhu min ahli al-ilm. Demikianlah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selainnya dari kalangan para ulama. Ini mengatakan siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Siapa beliau? Siapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala? Seorang imam ahli sunnah. Seorang imam ahli sunnah. Yang diantara murid beliau adalah Syekh Ibnu Qayyim, Syekhul Islam al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Yang kitab-kitab beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala juga digunakan oleh musuh-musuh beliau juga menggunakan kitab-kitab beliau. Orang yang tidak suka dengan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala juga menggunakan kitab. Yang hasil didikan siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Mungkin sebagian orang merasa itu Syekhul Islam. Ya akhi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala adalah ulama besar. Ulama ahli sunnah. Yang jika seandainya beliau tidaklah memiliki keutamaan melainkan hanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah saja, yaitu muridnya yang begitu cerdasnya, maka cukup untuk membuktikan bahwasannya Ibnu Taimiyah adalah ulama besar. Bagaimana lagi dengan pujian-pujian para ulama? Banyak para ulama memuji beliau. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Oleh karena salah satu di antara bentuk pujian para ulama, orang-orang di zaman beliau diberikan gelar dengan apa? Syekhul Islam. Ini gelar yang bukan main-main. Ini gelar bukan gelar serampangan, hanya dinisbatkan, diberikan kepada orang tertentu tanpa ada pembuktian. Inilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kita. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mengatakan di Musalli Tsaimin menyebutkan tahrifu fi nusus. Baik, menyebutkan. Fadhal al-fiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala tahrifu fi nusus. Tahrifu fi Il muhtafali. Kita balik ke dalam azza wa jalla. Kemudian Syekh Ibnu Salih mengatakan, "Tahrifu fi nusus." Tadi beliau memaparkan tahrif, apa? Takwil, takyir dan tamthil. Di sini beliau sedikit membahas tentang apa itu tahrif, apa itu tamthil, apa itu takyif, apa itu takwil. Pertama beliau mengatakan tahrifu fil nusus. Adapun yang dimaksudkan dalam masalah tahrif, tahrif ini berkaitan tentang nas. Jadi nas yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Tahrif. Wata'khilu fil mu'taqad. Adapun ta'khil ini berkaitan tentang masalah i'tiqad, keyakinan. Wata'khifu sifah. Dan berkaitan tentang tahrif ini yaitu dalam masalah sifat. Apa itu takyif? Membagaimanakan. Ketika ada orang mengatakan bagaimana. Ketika ada orang yang mengatakan bagaimana. Sehingga kita ketahui Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika datang orang bertanya kepada beliau, ia mengatakan, ya Imam Ar-Rahman ala al-Arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsinya. Kemudian orang ini bertanya, kaifa istawa? Bagaimana istiwanya? Mengatakan kaif. Ini tujuannya untuk apa? Takyif. Membagaimanakan Allah Azza wa Jalla. Membagaimanakan sifatnya. Ahlu sunnah wal jamaah akidahnya adalah tidak boleh adanya apa? Takyif. Tidak ada dikenal dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah yaitu takyif. Karena kalau sudah membagi manakah, maka poinnya adalah menyamakan dengan makhluk. Akan mengarah ke sana. Tashbih dan tamthil. Sehingga beliau mengatakan wa takyifu fi sifat. Dan takyif ini biasa berlaku dalam masalah sifat Allah. Sebagaimana tadi kita paparkan Ar-Rahman ala al-Arsy istawa. Orang ini bertanya kaifa istawa. Jadi Imam Malik ketika ditanya tentang kaifa istawa, beliau mengucapkan apa? Qulluh. Saking beratnya pertanyaan tersebut. Dan beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal-kif cukup was-su'alu anhu tidak. Istiwa di sini adalah suatu perkara yang ma'lum. Dan kif di situ adalah mujhul, tidak diketahui. Dan ada pun bertanya tentang kif, kifiyah. Apakah ini adalah suatu pertanyaan apa yang tidak pernah ditanyakan oleh ulama-ulama sebelumnya, atau ini merupakan perkara yang bid'ah dalam agama? Karena ulama-ulama sebelumnya, sebelum masa Imam Malik, dari kalangan tabi'in, kemudian dari kalangan para sahabat, ketika sampai kepada mereka ayat hadis yang berkaitan tentang sifat Allah Azza wa Jalla, mereka tidak bertanya bagaimana? Tidak. Mereka mau dinari. Tidak ada pertanyaan kif. Bagaimana ya? Cukup mereka mengimani. Karena dia mengabarkan kepada kita siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita sebelumnya tidak tahu asma. Asma'nya Allah Azza wa Jalla atau sifatnya Allah sampai datang kepada kita. Kabar dari Allah Azza wa Jalla tentang asma dan sifatnya baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian lancar mengatakan, oh begini dan begitu. Bagaimana seperti ini dan seperti itu? Maka ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Salim Taimiyah tadi adalah a'zamu jinayatan, ini kezaliman yang paling besar. Dan beliau mengatakan, Ibnu Salim Taimiyah mengatakan wa tamthilu sifat, begitu juga dengan tamthil. Apa itu tamthil? Menyetarakan, mensma, mentamthil, memisalkan, mentasybihkan. Dan beliau menjelaskan perbedaan antara takyif dengan tamthil, yaitu illa annahu akhassu min at-takyif. Sebenarnya takyif dengan tamtsil ini mirip serupa, akan tetapi tamtsil lebih khusus dibandingkan dengan takyif. Ketika antum mengatakan bagaimana, membagaimanakan. Karena sebelum membagaimanakan sehingga sampai pada satu kesimpulan seperti ini, seperti itu, untuk mencapai kesimpulan tersebut membutuhkan proses tasbih dan tamtsilnya terlebih dahulu. Barulah ada kesimpulan nanti, oh, seperti itu. Karena timbul dari pertanyaan kaif. Setelah timbul dari pertanyaan kaif, setelah enam, kemudian sampai kita ada satu kesimpulan tamtsil jadinya. Sehingga antara takyif dengan tamtsil ini sama-sama suatu perkara yang mirip-mirip, semisal namun tamtsil lebih khusus. Bisa dipahami? Okay. Ini berkaitan tentang al-asma wa sifat yang cukup erat pembahasan tentang hal tersebut. Maka beliau rahimahullah ta'ala mengatakan illa annahu khassu min at-takyif, kecuali di sini tamtsil lebih khusus daripada takyif. Dan beliau memberikan satu kaidah. Kaidah ini antum catat, kaidah yang bagus ini. Kaidahnya apa di situ? Setelahnya fa kullu mumatsilin mukayyif, setiap orang yang mentamtsil memisalkan sifat Allah azza wa jalla, maka dia pasti mukayyif, orang yang mengkayfiyahkan, orang yang membagaimanakan terlebih dahulu. Ini kaidahnya. Setiap orang yang mentamtsil sifat Allah seperti ini, tamtsil apa tidak? Tamtsil. Maka sebelum sampai pada tamtsil tersebut, pasti terlebih dahulu dia mukayyif, dia membagaimanakan. Kata keindahnya ditulis langsung oleh dia, kemudian mengatakan fakullu mumatsilin mukayyif, setiap tamtsil orang yang memisalkan sifat Allah, maka pasti dia terlebih dahulu mukayyif, membagaimanakan. Wala aksa, bukan sebaliknya, bukan dengan mengatakan kul fakullu mukayyifin mumatsil, tidak. Kenapa? Karena akan berbeda. Tidak bisa kita katakan fakullu mukayyifin mumatsil. Namun yang pas, yang benar keadaannya adalah fakullu mumatsilin mukayyif. Fakullu mumatsilin mukayyif. Setiap orang yang mentasybih, mentamtsil, maka pasti terlebih dahulu berasal dari takyif. Jelas? Sebagian kelompok, sebagian orang, ada yang mentamtsil, yang dinamakan dengan kelompok mujas simah. Dia menetamtir, oh sifat Allah seperti ini, seperti ini. Ditentirkan, dimisalkan dengan makhluk ini. Maka ketika ia sampai pada tamtir tersebut, terlebih dahulu pasti takyif. Untuk mencapai proses dari tamtir, pasti terlebih dahulu apa? Takyif. Nah, kemudian beliau mengatakan fayajibu antara akidatana min hadhihi al-umur al-arba'ah, maka wajib engkau menjauhkan akidah kita ini dari empat perkara yang disebutkan tadi. Dari apa? Dari tahrif, dari ta'til. Apa itu ta'til? Mengingkari sifat, mengingkari apa yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan bagi dirinya. Ini enggak boleh dalam akidah Ahlus Sunnah. Wala takyif. Kemudian juga wajib kita mendengarkan akidah kita dari takyif, membagaimanakan Allah, membagaimanakan sifatnya. Wala tamtsil. Dan juga wajib bagi kita untuk menjauhkan diri kita dari tamtsil, memisalkan Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya. Fahimtum? Allah bermakna tahqiq. Nah, adapun tahqiq yang ini dijelaskan oleh beliau rahimahullah taala di sini pada perkataan selanjutnya yang akan kita bahas. Nah, wala ini bi tahqiq. Nah, di situ di sebutkan. Man al-qari. Man man yurid al-qira'ah? Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. ونعني بالتحريف هنا التأويل الذي سلكه المحرفون لنصوص الصفات، لأنهم سموا أنفسهم أهل التأويل لأجل تلطيف المسلك الذي سلكوه، لأن النفوس تنفر من كلمة تحريف، لكن هذا من باب زخرفة القول وتزيينه للناس حتى لا ينفر منه. وحقيقة تأويلهم التحريف، وهو صرف اللفظ عن ظاهره، فنقول هذا الصرف إن دل عليه دليل صحيح فليس تأويلا بالمعنى الذي تريدون، لكنه تفسير. وإن لم يدل عليه دليل فهو تحريف وتغيير للكلم عن مواضعه. فهؤلاء الذين ضلوا بهذه الطريقة فصاروا يثبتون الصفات لكن بتحريف، قد ضلوا وصاروا في طريق معاكس لطريق أهل السنة والجماعة. حسبك يا بارك الله فيك، جزاك الله خير. فكذلك كتب رحمه الله تعالى ونحن بالتحريف. Apa itu tahrif? Dan di sini dijelaskan oleh Ibnu Salih Thaimin. Dan yang kita maksudkan dengan tahrif adalah at-ta'wil alladhi salakahu al-muhaddithuna li nusus as-sifat. Yaitu ta'wil yang di mana orang-orang muhaddithun, orang-orang yang mentahrif tersebut menempuh jalan ta'wil ini dalam nas yang berkaitan tentang sifat Allah. Dalam nas-nas yang berkaitan tentang sifat Allah, maka mereka apa? Menta'wil dalam nas-nas yang berkaitan tentang sifat Allah Azza wa Jalla. Ini yang dimaksudkan oleh beliau rahimahullah ta'ala ketika mengatakan wa nahni bitahrif, yaitu at-ta'wil, ta'wil alladhi salakahu al-muharrifun, yang jalan ini yang ditempuh oleh muharrifun, orang-orang yang mentahrif tersebut, dalam apa? Nas yang berkaitan tentang sifat Allah. لأنهم سموا أنفسهم أهل التأويل، dikarenakan mereka menamakan diri mereka ahli ta'wil. لأجل تلطيف المسلك الذي سلكوه. Kenapa mereka menamakan diri mereka ahli ta'wil dan mengikuti jalan ta'wil dan berada di atas jalan ta'wil tersebut, disebutkan alasannya oleh beliau, لأجل تلطيف المسلك الذي سلكوه. Ketika mereka mengatakan ahli tahrif ini mengatakan kami ini adalah ahli ta'wil, ini tujuannya hanya sekadar untuk taltif. Untuk apa itu taltif? Agar orang-orang tersebut memandang, orang-orang memandang bahwasannya mereka ini tidak mentahrif. Karena tahrif tersebut adalah sarful lafzi an dhahirihi, memalingkan lafaz dari zahirnya. Ini adalah tahrif. Namun kata Ibnu Salih Al-Utsaimin, ketika orang ini mentahrif nas yang berkaitan tentang sifat, nusus yang berkaitan tentang sifat, tujuan mereka mentahrif tersebut adalah untuk taltif al-maslah. Apa lafaz taltif? Apa latif? Untuk memperindah, memperlembut apa? Maslak jalan yang mereka tempuh tersebut. Untuk memperindah kalimat atas jalan yang mereka tempuh, atas jalan yang mereka tempuh berupa tahrif ini. Maka mereka namakan diri mereka apa? Ahlu tahrif. Padahal sejatinya mereka adalah muharrifun. mentahrif. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, لأن النفوس تنفر من كلمة تحريف karena orang-orang akan lari dari kalimat tahrif. Karena orang ketika mengatakan tahrif, apa yang dipahami? Sarful lafzi an zahirihi, menalingkan lafaz dari zahirnya. Dan biasanya orang akan lari dari pemalingan lafaz atau zahirnya. Bagaimana ketika Al-Quran ini dibalikkan dari lafaz atas zahirnya? Tentunya orang-orang akan lari dari hal tersebut. Sehingga agar orang tidak lari dari kalimat dari tahrif ini, maka mereka memperindah bahasa mereka, tidak mengatakan diri mereka adalah muharrifun, namun menamakan diri mereka dengan ahlu tahrif. Ini maksudnya. Dan Ibnu Salam sendiri mengatakan, lakin hadza min ba'di suhufatil quli wa tazyinihi bin nas hatta la yanshur minhu. Dan ini berkaitan tentang bab zukhrufa, zukhrufatil qaul, bermanis-manis di dalam berucap dan menghiasi ucapan tersebut di hadapan manusia sehingga manusia tidak lari darinya. Karena kalau ada orang mengatakan kami adalah muharrif, pasti orang akan lari. Kami adalah muharrifun, orang akan lari. Karena ia mengetahui makna dari muharrifun adalah sarfu al-lafzi an zahirihi, memalingkan lafaz dari zahirnya. Lafaznya jelas, kok bisa dibalikkan dari zahirnya? Kemudian, di sini kita membahas tentang hakikat ta'wilihi, hakikat ta'wil mereka. Ini penting. Wa hakikat ta'wilihi, dan ada pun hakikat dari ta'wil mereka. Atau Ibu Salih Zaini mengatakan di sini tahrif. Dan mereka tadi melawan dirinya ahli ta'wil, padahal sejatinya mereka adalah muharrifun. Mereka mentahrif. Dia mengatakan at-tahrif atau hakikat tahrifihi huwa sarful lafzi an zahirihi. Yang memaksudkan dengan tahrif di situ adalah sarful lafzi an zahirihi, memalingkan lafaz dari zahirnya. Apa contohnya? Banyak dalam Al-Quran lafaznya sudah jelas, kemudian dipalingkan. Boleh tidak seperti ini? Kalau seperti ini, kita perhatikan kata beliau. Fadakulu, maka kita katakan hadza sarfu innal alaih dalilun sahihun alaysa ta'wilan bilma'na alladhi turiduna lakinnahu tafsir. Adapun saraf, memalingkan, yang dimaksudkan di sini apabila ia memiliki dalil yang sahih, maka alaysa ta'wilan tidaklah dinamakan dengan ta'wil bilma'na alladhi turidun, yaitu dengan makna yang kalian inginkan. Akan tetapi ini dinamakan dengan tafsir. Apa maksudnya? As-sarf. Apabila sarf memalingkan lafaz tersebut, apabila lafaz tersebut dibalingkan, namun di sini berkaitan tentang adanya dalil yang memperkuatnya. Karena lafaz ini akan boleh ditafsirkan jika ada dalil-dalil pendukung lafaz tersebut. Semisal apa? Semisal apa? Dalam Al-Quran? Nah, dalil yang memiliki pendukung, sharaf yang memiliki pendukung, berupa dalil Al-Quran maupun hadis yang kuat. Apa misalnya? Nah, sama. Was'alil qaryatal lati kunna fi. Baik. Kita ambil contohnya ini. Semisal adalah sifat Allah Azza wa Jalla. Tentang istiwa Allah Azza wa Jalla. Al-an ala al-arsh. Istiwa'i Allah Azza wa Jalla ala al-arsh. Sebagian ulama tafsir mentafsirkan makna istiwa. Perhatikan kalimat yang anda gunakan, yang anda bahasakan. Mentafsirkan makna istiwa. Dan memang ini tafsiran yang benar. Bagaimana juga ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi yang mengatakan al-istiwa atau istawa adalah ala fastaqah ala ulu wa sultan, tinggi. Jadi inilah makna dari istawa kalimat tersebut. Tapi kita perhatikan lafaz istawa yang ditafsir. Apa maknanya? Ditafsirkan. Dia ditafsirkan. Maka ketika ia ditafsirkan, ada faktor penguat dari Al-Quran maupun hadis yakni yang memperkuat penafsiran tersebut. Dan ini bukan dinamakan dengan apa? Jadi kata beliau, Bumah Allah Ta'ala tidak dinamakan dengan ta'wil, namun dinamakan dengan tafsir. Ketika Imam Al-Qurtubi mengatakan makna dari istawa, beliau tafsirkan dengan apa? Ala wastaqah, tinggi. Apakah lantas kita katakan ini salah? Tidak. Ini tafsir yang ditafsirkan oleh beliau. Maksudnya ada untuk mencapai pada penafsiran tersebut. Bagaimana? Perhatikan dalil-dalil, ada enggak yang memperkuat tentang hal tersebut? Ada. Ketika adanya dalil yang memperkuat tentang hal ini yang ditafsirkan oleh beliau tersebut, maka ini tidak dinamakan dengan ta'wil, namun dinamakan dengan tafsir. Kenapa? Karena adanya dalil. Dan ini poin yang dikatakan oleh Ibnu Salim ini, yang beliau menyebutkan hadza sarfu indal ma'alihi dalilun sahihun fa laysa bi ta'wilin bil ma'na alladhi turiduna lakinnahu tafsir. Wa antum ahlu ta'wil ahlul muhaddithun atau aram ahlu tahdits ay al muhaddithun, ketika adanya as-sarf pemanjangan lafaz dan ia ini terdapat padanya dalil yang sahih. Dalil, ingat, adanya dalil yang sahih. Maka ini bukan dinamakan dengan ta'wil sebagaimana makna yang kalian maksudkan. Akan tetapi apa? Ini dinamakan dengan tafsir, kata beliau rahimahullah. Sebagian orang ada yang mengatakan bahwasanya balyada mabsuutatan, apa balyada di situ? Tangan, kedua tangan Allah sejajar. Allah sebutkan balyada, akan tetapi kedua tangannya ini terhampas luas. Ada yang mengatakan bahwasanya yada di situ maksudnya adalah dua kekuatan. Baik. Ada yang mengatakan demikian. Maka ketika perkataannya ini tidak berdasarkan dengan nas dalil-dalil yang kuat, baik terdapat dalam Al-Quran yang menguatkannya maupun di dalam hadis yang menguatkannya, maka ini dinamakan dengan apa? Ta'wil. Bahkan ini dinamakan dengan apa? Ta'wil. Begitu? Kenapa? Karena telah memalingkan lafaz dari zahirnya. Apa lafaz yang dimalingkan? Ia dari dibalingkan lafaznya dan zahirnya dalam hal makna. Nah, zahirnya kita dapatkan lafaznya demikian dan demikian, kemudian dibalingkan makna tersebut kepada makna yang diinginkan sesuai dengan nama dan akal mereka. Jika seandainya dalam masalah ini ditimbang dengan akal, akal siapa yang baik kita pakai? Dalam masalah yang berkaitan dengan asma' wa sifatnya Allah ditimbang dengan akal manusia terlebih dahulu, barulah akan sampai pada kesimpulan-kesimpulan begini dan begitu, versi orang-orang tersebut, maka akal siapa yang layak dipakai? Karena akal manusia itu berbeda-beda. Akal yang sifulan belum tentu sama dengan sifulan. Akal siapa yang layak dipakai? Ketika para sahabat pertanyaan yang tidak pernah ada yang bertanya tentang tafsir, tidak ada pertanyaan kita jumpai tentang tafsir. Dan ini bermula di awal-awal, yaitu apa? Al-Qadariyah yang ia mengenai tentang masalah sifat asma wa sifatnya. Nah, bahkan dikatakan Qadariyah ini adalah majusi hadhihi al-ummah, majusinya umat ini, karena pemikiran-pemikirannya yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Namun apabila tidak terdapat dalil di situ dalam masalah sarful ini, maka inilah yang dinamakan dengan tahrif. Jelas. Tadi kita sebutkan bal yadahu mabsutatan. Ada orang mengatakan, oh maksudnya adalah kuah, dua kekuatan. Ketika antum tanya mana pembuktiannya dari dalil Al-Quran dan hadis, kemudian ia mengatakan tidak ada. Ini hanyalah tafsiran dari saya. Ketika ia mengatakan ini tafsiran dari saya tanpa mendatangkan pembuktian yaitu berupa Al-Quran maupun hadis, maka ini bukan dinamakan dengan tafsir kata Ibnu Salih Utsaimin, namun dinamakan dengan tahrif. Karena penafsiran tersebut membutuhkan apa? Dalil. Membutuhkan dalil yang memperkuatan sarful lafaz ini. Memalingkan lafaz dari zahirnya ini. Kalau ada dalil, maka ini dinamakan dengan tafsir. Kalau tidak ada dalil, maka dinamakan dengan tahrif. Jelas? Allah sebutkan seringkali menyebutkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ada yang mentahrif. Mengatakan demikian dan demikian. Kemudian ia mengatakan, oh ini tafsirannya. Benar enggak ketika ia mengatakan ini tafsirannya? Tidak. Ini bukan tafsir, bal tahrif. Namun itu sejatinya adalah apa? Tahrif. Selanjutnya, beliau mengatakan, wa taghyiru lil kalimi an mawadhi'ihi. Demikian juga adalah merubah kalam tersebut, perkataan tersebut dari mawadhi'nya. Apa mawadhi'? Dari letaknya. Fa haula'i alladziina dhallu bi hadhihi at-tariqah fa saaru yuthbituna sifah lakin bitahrif. Nah, maka orang-orang yang tersesat dikarenakan tariqah, dikarenakan metode ini, dikarenakan jalan yang mereka tempuh ini, fa saaru, maka mereka yuthbituna sifat lakin bitahrif, mereka menetapkan sifat-sifat Allah namun penetapan ini disertai dengan tahrif. Disertai dengan tahrif. Kita mengatakan Allah Sami. Kita katakan Sami. Ini ahli sunnah. Kemudian sifatnya Allah apa? Tergantung di situ sifat sama. Mendengar. Tidak boleh bagi ahli sunnah untuk mentahrif, mentaktil, maupun apa? Takyib dan tamsil. Adapun mereka yang langkahnya berada di atas jalan, yang mereka tersesat, maka mereka menetapkan sifat Allah namun dengan tahrif. Qad dallu wa saru fi tariqi ma'akis li tariqi ahli sunnah. Mereka ini telah tersesat dan mereka menempuh jalan yang berseberangan dengan jalan yang ditempuh oleh ahlu sunnah wal jamaah. Karena ahlu sunnah wal jamaah isbat. Ketika Allah sebutkan Ar-Rahman alal arsy istawa, isbat. Sudah demikian, sudah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik. Beliau hanya mengatakan al-istiwa maklum. Istiwa ini maklum. Sudah diketahui oleh orang. Apa makna istiwa? Nah. Adapun yang tidak boleh apa? Takyif, mengkaifiyahkan. Bagaimana? Mentamsil ini enggak boleh. Misal antum mengatakan, oh istiwanya Allah Azza wa Jalla sama dengan istiwanya si makhluk. Mentamsil, istiwanya Allah sama dengan istiwanya fulan ini. Ini enggak boleh. Tapi kita wajib menetapkan apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan pada dirinya berupa asma dan sifatnya. Ini maksud beliau. Sehingga beliau mengatakan poin yang wasara fi tariqi ma'akis li tariqi ahli sunnati wal jamaah. Orang-orang ini yang mentahrif tersebut, mereka menempuh jalan yang berseberangan dengan jalan ahli sunnah wal jamaah. Baik, kita lanjut sedikit. Ya ini wa alaihi manil qari. Alfin, iqra. Wala wa alaihi la yumkinu an yusafu bi ahli sunnati wal jama'ati li anna al-idafata taqtadi an-nisbah fa ahli sunnah man muntasibuna li sunnati li annahum mutamassikuna biha wa haula laisu mutamassikina bisunnati fima dhahabu ilaihi minat tahrifi. Wa aidan al jamaah fil asli al ijtima'u wahum ghayru mujtami'ina fi ara'ihim fa fi kutubihim at-tadakhul wat-tanaqud wal-ittirab hatta inna ba'dahum yudallilu ba'dan wa yatanaqadu huwa bin nafsihi. Hasbuka barakallahu fik. Kemudian ini indah sekali perkataan Ibnu Shalih Al-Utsaimin yang mengatakan wa alaihi la yumkin ayusafu bi ahli sunnati wal jamaah. Nah, oleh karenanya susah untuk mensifatkan orang tersebut, orang yang sesat dari jalan ahli sunnah wal jamaah ini dengan ahli sunnah wal jamaah, karena langkah yang mereka tempuh telah jauh berbeda. Li'anna al-idhafata taqtadiz nisbah, dikarenakan ketika mengatakan ahli sunnah wal jamaah, di situ adanya idhafah. Sahih? Ada idhafah. Dan idhafah ini kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin taqtadiz nisbah, merupakan penisbatan. Fa ahlu sunnati muntasibuna li sunnah. Adapun ahlu sunnah, mereka menisbatkan diri mereka kepada sunnah. Yaitu, li annahum mutamassikuna biha. Dikarenakan mereka tamassuk, berpegang teguh terhadap sunnah. Wahaulai, dan adapun mereka yang menempuh jalan selain jalan ahlu sunnah wal jamaah, mutamassikina, laisu mutamassikina bis sunnah, mereka bukanlah orang yang tamassuk, orang yang berpegang teguh terhadap sunnah. Fima dhahabu ilaihi minat tahrif, dikarenakan mereka mengambil langkah jalan apa? Tahrif. Karena ahlu sunnah wal jamaah apa tadi? Nu'min bima wasafallahu wa samma bihi nafsahu fi kitabih. Tanpa apa? Min ghairi tahrifin wala ta'til wala tamthil wa takif. Wala takif wala tamthil. Ini ahlu sunnah. Adapun di sini ketika ia menempuh salah satu langkah jalan yang harus dijauhi oleh ahlu sunnah, yaitu tahrif, mereka tempuh. Maka kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin, mereka ini sejatinya bukan apa? Ahlu sunnah secara hakiki. Baik. Dan kata beliau juga, wa aidan al-jama'atu fil asli, dan juga makna dari jama'ah asalnya diambil dari kata al-ijtima'. Al-jama'ah diambil dari kata al-ijtima'. Apa itu ijtima'? Nah, berkumpul, bersatu, satu suara, satu pendapat. Wa hum ghairu mujtami'ina fi ara'ihim. Sementara mereka tidak satu suara, tidak satu pendapat. Ketika kita mengatakan al-jama'ah, maka maksudnya apa? Satu pendapat dalam masalah ini. Dan semenjak dari zaman sahabat sampai zamannya para tabi'in, ketika mereka mengatakan diri mereka ahlu sunnah wal jamaah, maka pasti satu dalam masalah ini. Tidak mungkin berbeda-beda. Karena ahlu sunnah dan al-jama'ah maksudnya adalah ijtima' satu. Tidak ada perbedaan dalam masalah pandangan dalam masalah ini. Fa fi kutubihim at-tadakhul. Sementara mereka yang mengatakan diri mereka ahlu sunnah wal-jama'ah, sementara tidak sesuai dengan jalan ahlu sunnah wal-jama'ah, di dalam kitab-kitab mereka tersebut terdapat at-tadakhul. Apa itu tadakhul? Nah, Saling apa? Nah? Saling berikan, oh ini kesalahannya begini, ini begini dan begitu. Dan at-tanaqud, saling kritik. Mereka itu saling kritik. Wal-ittirab, dan adanya ittirab, keguncangan di antara mereka. Mereka saling ragu, bimbang. Oh benar enggak, salah enggak seperti ini. Hatta inna ba'dahum yudallilu ba'dan. Sampai sebagian dari mereka menyesatkan sebagian yang lainnya. Wa yatanaqadu huwa binafsihi, dan juga mengkritik sebagian yang lainnya dengan dirinya sendiri, yakni pendapat dirinya. Maka inikah yang dinamakan Ahlussunnah wal Jamaah? Ahlussunnah wal Jamaah, tidak demikian. Karakter Ahlussunnah wal Jamaah pasti akan bersatu. Dan yang mempersatukan apa? Al-Qur'an dan Sunnah. Ala fahmi sahabat, ala fahmi salaf. Sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat. Sebagaimana dipahami oleh ahlus salaf. Kenapa? Sebagaimana yang dipahami oleh mereka para sahabat. Karena mereka saksi nyata turunnya wahyu. Dan saksi nyata juga wurudnya hadis. Saksi hidup. Oleh karenanya, ahlus sunnah wal jamaah tidak akan pernah berbeda dalam masalah i'tiqad. Satu mereka dalam masalah menetapkan bagaimana tentang sifat Allah, wah wajib kita imani. Tidak boleh mengatakan kami mengimani asma dan menolak sifat. Sebagaimana perkataan firqah yang lain. Mengimani asma wasma tapi tidak menggunakan sifat. Dengan alasan apa? Kalau kita mensifatkan Allah dengan ini, maka sama dengan makhluk. Ini dari mana? Dari akal mereka. Dan tidak boleh ke dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah ini, sekali lagi, kita mendahulukan akal daripada dalil. Harus mendahulukan dalil daripada akal. Karena dalil ini sampai batas mana? Dalil ini kekuatannya luar biasa. Adapun akal sampai batas mana sih akal ini kekuatannya? Ada batasan. Akal ada batasan? Ada batasan. Akal orang. Adapun dalil yang berupa wahyu, baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini luar biasa. Oleh karenanya, ikhwan fiddin, azinallahu yakum jami'an. Faedah yang terpenting di situ adalah pada kata beliau, fal wajibu, inilah kaidah dari ahlu sunnah wal jamaah di dalam masalah asma' wa sifat. Yaitu, an-nu'mina bima wasafallahu wa samma bihi nafsahu fi kitabihi wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wa la ta'qilin wa la takifin wa la tamsil. Ini akidah. Dan merupakan kaidah dari asma' wa sifat. Yang berada di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun terkait tentang waqad naqala syarih at-Tahawi, ini penting sekali. Kenapa di sini belum ana bahas untuk mempermudah. Di sini Imam At-Tahawi akan menyebutkan di situ bagaimana pandangan Imam Al-Ghazali, kemudian Imam Ar-Razi. Nanti akan kita bahas pada minggu yang akan datang terkait tentang asma' wa sifat. Dan ada mohon maaf karena terkait asma' wa sifat ini pembahasannya agak sedikit panjang. Dan memang perlu sekali kita memahami asma' wa sifat ini dengan detail. Agar kita tidak gampang termakan oleh syubhat-syubhat. Nah, ketika kokoh kita, pemahaman kita, dasar kita dalam menetapkan al-asma' wa sifat ini. Dalam asma' wa sifat ini, maka ada yang membentengi kita dari syubhat-syubhat yang tersebar. Ya khani fidyan rahimani rahimakumullah. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, insyaAllah kita bahas ba'da hadha. Dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.